Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo al-ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah a'azani wa a'azakumullah walhamdulillah. Tak bosan lisan kita terus basah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di sela-sela kita menunaikan ibadah yang agung ini, yaitu saum Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menunaikan sebuah ibadah yang agung, yaitu menghadiri majelis ilmu. Tak mensurutkan semangat kita walaupun dalam kondisi bersaum, tetap kita mengubarkan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu. Dan juga perlu kita ingatkan, wahai kaum muslimin sekalian, bahwa saat kita sekarang ini sedang menjalankan saum Ramadan dalam kondisi keimanan kita meningkat, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk, biasanya orang yang sedang suasana keimanan yang meningkat akan mudah untuk menerima nasihat, mudah dia untuk menerima bimbingan. Hatinya sedang dalam kondisi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran akan lebih berbekas pada hatinya. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan lebih mudah dia terima. Dikarenakan apa? Sekarang kita sedang menjalankan saum Ramadan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faktor berikutnya adalah yaitu para syaitan yang tiap hari di luar bulan Ramadhan menggoda kita, memberikan was-was kepada kita untuk menjalankan kemaksiatan, dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesempatan bagi kita. Oleh karenanya, nasihat bagi saya pribadi dan kaum muslimin sekalian, baiklah dari kalangan laki-laki maupun wanita, walaupun kita menjalankan saum Ramadan, semangat ibadah kita terkhusus untuk menghadiri pengajian jangan disurutkan, justru kembali ditingkatkan kalau bisa. Jangan kendor. Beda kalau nasihat itu disampaikan saat kita berpuasa dengan kemudian di luar kita berpuasa. Beda. Saat hati ini butuh sentuhan cahaya nur sunnah, cahaya sunnah, saat-saat ini. Oleh karenanya kesempatan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, manfaatkan. Iktani wal jid wal istihad, gunakan semaksimal mungkin, sungguh-sungguh untuk meraih kesempatan ini. Karena apa? Belum tentu nanti di bulan depan, di tahun depan kita akan mendapati syahrul Ramadan lagi. belum tentu, tidak ada yang menjamin umur kita. Nanti kelak di tahun berikutnya kita akan menemui syahrul Ramadan. Baik yang muda maupun yang sudah sepuh, tidak ada jaminan untuk tahun depan dia akan bisa menemui bulan Ramadan lagi. Oleh karena ini sebuah nasihat bagi saya pribadi dan kaum muslimin sekalian, gunakan masih ada sisa waktu sekian hari lagi di bulan Ramadan ya, untuk kita bisa pandai-pandai memanfaatkan waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Karena apa? Namanya penyesalan ada di belakang, penyesalan ada di akhir ya. Seharusnya bagi kita untuk semaksimal mungkin untuk menjalankan, mempergunakan kesempatan yang ada. Khasir, musuh sangat rugi dan rugi dan rugi kalau sampai-sampai di saat-saat bulan Ramadan ini kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, rugi. Sungguh di saat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan bagi setiap amalan kita, dunia itu kita sia-siakan. Disia-siakan. Wa pahala dari Allah Subhanahu wa taala bi afri amdzalika 10 kali lipat, bahkan bisa digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sab'atin mi'atin dhifin, sampai 700 kali. Ternyata kemudian kita menyanyiannya, sungguh merugi kita. Dan sebaliknya, di bulan ini juga kalau kemaksiatan dilipat gandakan, hati-hati. Bagi yang terus menjalankan kemaksiatan berlumpur dengan lumpur dosa di bulan Ramadan, hati-hati. Karena apa? Di bulan Ramadan, di bulan barokah ini, di bulan suci ini, dia terus melakukan kemaksiatan. Bagaimana di luar bulan Ramadan? Tentunya koreksi bagi dia. Saya pandai-pandai korupsi itu dalam menjaga waktu. Hanya menjaga waktu, sisa waktu yang ada dari bulan Ramadan. Lakukanlah sekian amalan-amalan sholat yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Mulai membaca Al-Quran, mulai bersedekah, menahan jawarih kita, anggota badan kita, untuk tidak bermaksiat, mata, telinga, dan lain-lain, tangan, kaki. Jangan. Yang diharapkan nanti di luar bulan Ramadan kita bisa istiqomah. Nah, ini sebagai mukadimah untuk mengingatkan diri kita yang banyak lalai. Dan diri kita yang cenderung untuk terus-terus mengejar kebaikan dunia. Adalah kita manusia. Kita manusia seperti ini. Al-Qa'in Syekh Muhammad Mansur Al-Zaini dalam salah satu nasihat yang indah ketika mensyarah kita berlalu salihin, beliau menyampaikan bahwa al-insanul akil, seorang manusia yang berakal, wahwa yuqbal wasiat Rasul, dia akan menerima wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat Rasul, jarang-jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan mudah menerima orang yang berakal. Kita diberikan akal kita ini sekarang manusia, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan semaksimal mungkin. Ini juga ada korelasinya dengan nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya beliau. Beliau menyampaikan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal tanpa syahwat, tanpa hawa nafsu. Ini malaikat. Hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu, dengan syahwat tanpa hawa. Ini hewan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Maka kata beliau, bagi siapa manusia yang selalu mendahulukan akalnya, maksudnya apa? Tadi saya jelaskan. Akal yang dimaksudkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia menerima wasiat Rasul, dia menjalankan perintah Rasul, maka dia akan lebih dekat dengan sifat-sifat malaikat. Sebaliknya, ya, bagi manusia yang mendahulukan hawa nafsunya dibanding akalnya, maka dia lebih cenderung pada sifat-sifat hewan, sifat-sifat hewan. Karena kita koreksi pada pribadi kita, kita cenderung pada sifat-sifat malaikat, apa cenderung pada sifat-sifat hewan? Sebuah nasihat yang mungkin dari para ulama. Dari ulama. Inilah pentingnya kita untuk selalu menghadiri majlis ilmu, duduk dengan orang-orang saleh. Kita selalu diingatkan. Ketika kita keluar sudah dari masjid, sibuk dengan dunia, sibuk dengan ziarah, sibuk dengan bercocok tanam, sibuk dengan tijarah, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan mengurusi keluarga dan lain-lain, itu kadang-kadang kita lalai, lupa. Jangankan kita, hal ini juga menimpa di zaman para sahabat dulu. Ada sebuah kisah yang agung di zaman para sahabat, yaitu suatu hari, alhamdulillah, salah satu sahabat Rasulullah SAW termenung. Ketika beliau termenung, dilihat oleh sahabat Abu Bakar. Wahai Hamzah, kenapa engkau termenung? Ya, bermurah durja. Lalu dikatakan Hamzah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hamzah telah berbuat munafik. Hamzah telah berbuat munafik pada dirinya. Sahabat Rasul, aku telah berbuat munafik. Kenapa kau, kata Abu Bakar, sampai kau mengatakan seperti itu? Kalau kita duduk di masjid Rasul, duduk di majelisnya Rasul, seolah-olah al-jannah wan-nar di depan kita, seolah-olah neraka dan surga itu di depan kita, kita takut lihat neraka, ingin menghindar darinya, dan kita bisa melihat surga, seolah-olah kita pengen masuk ke dalamnya kalau kita duduk di majelis Rasul, duduk di majelis pengajiannya beliau. Tapi manakala kita pulang dengan keluarga kita, sibuk dengan cocok tanam kita, sibuk dengan perdagangan kita, kita sudah lupa apa diajarkan Rasul. Itu sahabat. Hai kamu itu sahabat. Ya Allah telah puji radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah puji. Bagaimana? Melihat perkataan sahabat Hamzah, khawatir juga Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Jangan-jangan saya pun terhinggapi kemunafikan itu. Abu Bakar, sebaik-baiknya sahabat, khalifah yang pertama, merasa khawatir. Akhirnya dilaporkan kepada Rasul. wahai Rasul, hambalah telah berbuat munafik kepada Rasul. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar bahwa kami ya Rasul, ketika kami duduk di majelis engkau, seolah-olah al-jannah di depan kami, neraka di depan kami, surganya di depan kami. Tapi ketika kami pulang, kami seolah-olah lupa itu semuanya. Ketika kami sibuk dengan ziraah, dengan bercocok tanam, sibuk dengan perdagangan, dan kami lupa. Lalu Rasul menjawab, memberikan bimbingan, wahai Abu Bakar, bila engkau terus dalam kondisi ingat akhirat seperti ini, ya, di setiap waktunya, maka niscaya para malaikat akan menyalami engkau di jalan-jalan dan di tempat tidurmu. Lagi hati, terkadang seperti itu manusia. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Ya, itu manusia. Kadang kita jatuh dengan kemaksiatan, jatuh dengan kesalahan. Bangkit. Ya, jangan lupa. Bangkit. Rasul menjelaskan dalam sebuah ayat, sebuah hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Kata Rasul, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kita. Sebagaimana juga kaidah sunnah, al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah, bertambah keimanan itu dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan akan turun itu dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, ketika kita merasa iman kita sedang turun, cari sebab-sebab untuk meningkatkan iman kita. Dan jelas sudah, anak tidak pernah iman anak turun, perasaan naik terus. Memang malaikat, apalagi zaman sekarang, jangan kayak itu. Kita keluar dari masjid sebentar itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Baru keluar dari masjid, belum pulang ke rumah, belum bekerja, belum berhubungan dengan yang lain, tetangga, rekan kerja, dan lain-lain. Allah sudah bermaksud dan buat. Itu pengajiannya seminggu sekali. Pengajiannya seminggu sekali. Seminggu dua kali. Seminggu tiga kali. Padahal maksiat terus berjalan tiap hari. Oleh karena kita pun pengajian tiap hari itu masih kurang kita. Pengajian sekali. Sehari sekali itu masih kurang. Bagaimana kalau pengajiannya seminggu sekali? Bagaimana kalau pengajiannya sudah seminggu sekali? Ngaduk lagi. Aduh. Ini yang remeh. Subhanallah. Ini para sahabat luar biasa. Di saat itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harus mengkoreksi imannya. Khawatir terjatuh dengan kemunafikan, jatuh dengan kemaksiatan. Cari sebab-sebabnya, tanya ke Rasul, datang ke Rasul, datang ke mengajar Rasul. Kita sudah jauh dari Rasul, jauh ke Nabi, baca Al-Quran aja jangan, sudah masuk dari pengajian. Yang dikhawatirkan hati kita sebelum mengeras. Kata umumnya sebagai para ulama, hati kita ini seperti kaca. Tahu kaca? Kaca itu kalau pas kena debu, ya sekali dua kali, ya kita kan akan lebih mudah melampaui. Datang lagi debu, tiap hari bilang dan bilang. Datang lagi debu, bilang. Kalau terus datang debu, seharian penuh, sepekan full, satu bulan, satu tahun, gak pernah dilakukan. Bagaimana? Karena sulit, lap tidak cukup untuk membersihkan. Iya, harus dikerik. Apalagi bertahun-tahun sampai karatan, gak cukup dikerik. kadang dipecah. Oleh karena jangan bosan kita untuk membersihkan hati kita. Jangan bosan. Malu sesak pengajian, capek, sesemutan, ngantuk, dan jangan. Nasihat dari para ulama, semangat jangan kambuh. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan, diumumkan bahwa kajian kita pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan faedah durus wal ibar min ghazal badar, yaitu pelajaran penting yang bisa kita petik di perang Badar. Pada hari itu sama perang Badar, kenapa enggak perang Uhud, kenapa enggak perang Tandar, enggak perang Ahzab dan lain-lain. Dikarenakan perang Badar ya, terjadi saat bulan Ramadan. Di saat kita sekarang sama bulan Ramadan. Walaupun saat itu perang Badar terjadi di tahun kedua ya, tahun Hijriah, di saat di awal baru diturunkannya syariat berpuasa, yaitu ayat Allah Subhanahu wa Taala di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ketika diturunkan kepada Rasul, kepada para sahabatnya, sifat dari puasanya masih ikhtiari, sifatnya masih diberikan pilihan. Ayat ini ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tadi saya bacakan, kepada orang-orang yang beriman diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu supaya agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ini turun pada bulan Syakban di tahun kedua Hijriah, di bulan Syakban. Bulan Syakban itu bulan sebelum Ramadan, masuk sudah Ramadan. Sudah. Sebelum apa? Sesudah? Hah? Sebelum. Kalau Februari sebelum Januari atau Desember? Pada apa? Nah, ini. Kalau muslimin harus tahu kalender Hijriah. Siapa lagi yang mau mengetahui kalender Hijriah? Kalau bukan kaum muslimin. Orang Nasrani, orang yang Yahudi tidak akan belajar bulan-bulan Hijriah. Kita paling berhak untuk belajar bulan-bulan Hijriah. Bulan yang pertama dalam bulan Hijriah apa? Hah? Bulan yang pertama dalam bulan Miladi Januari. Kita belajar. Nah, begitu. Bulan Syakban, bulan sebelum Ramadan. Nah, di saat ini diturunkan perintah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul terkait dengan kewajiban berpuasa waktu sifatnya ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Memilih. Silakan kaum muslimin diberikan untuk berpuasa bagi yang sanggup, yang tidak memberikan makan kepada orang muslim. Kapan kemudian turunnya kewajiban berpuasa untuk seluruh kaum muslimin? Yaitu ketika turun ayat berikutnya di ayat surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Di penggalan ayatnya yaitu man minkum man syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Manapun salah satu di antara kalian melihat asy-syahr bulan yang masih di bulan Ramadan, falyasumhu, maka kalian berpuasa. Nah, di sini baru diberikan kewajiban. Sehingga syariat berpuasa itu ketika turun kepada kaum muslim itu bertahap. Bertahap. Awalnya pilihan sampai kemudian berakhir pada kewajiban total semuanya. Nah, ketika itu di bulan Ramadan itu sudah turun ayat ada kewajiban kaum muslim untuk berpuasa walaupun sifatnya ikhtiari di bulan Syakban. Sementara perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Bulan setelah bulan Syakban terjadi perang Badar. Untuk majelis kali ini saya tidak akan menceritakan kisah kronologis perang Badar. Insyaallah antum secara pribadi karena khusnudzon berbaik sangka antum pernah membacanya, kalau tidak pernah mendengarnya, apalagi kalau ada yang sampai membaca berulang-ulang, masya Allah, kronologis dari perang Badar. Tapi sebagaimana yang telah disampaikan pada kaum muslimin sekalian bahwa kesempatan majelis kita kali ini kita ambil hikmah pelajaran apa yang bisa diambil dari itu pada kubro, di mana di saat itu sungguh sejarah Islam yang sangat monumental, di mana para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasul SAW yang berjumlah kurang lebih 312 atau 314 orang melawan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih dari 1000 orang, 1 banding 3, perbandingan yang tidak kecil, perbandingan yang tidak kecil. Kadang kita kalau satu lawan satu di musuhnya gede, lawannya besar, lari dulu. Apalagi ini namanya jumlahnya lebih besar. Subhanallah, Allah berikan pertolongan. Gimana dengan modal keberanian dan keimanan dari para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasul SAW. Allah berikan nasr, berikan pertolongan. Salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada pasukan di perang Badar itu dengan turunnya malaikat yang ikut berperang dalam perang Badar. Sampai sama para sahabat menyaksikan pasukan-pasukan kaum musyrikin saat itu, kepala-kepala mereka terpotong, terpenggal tanpa ada yang tahu siapa yang meninggal. Jari-jari mereka pada putus, jari-jari kaum musyrikin saat itu berperang tanpa tahu yang memutuskan siapa. Sampai para sahabat, ada salah satu yang mendengar rintikan kudanya Jibril alaihissalam yang bernama Haizu. Rintikan kudanya Jibril dengan para malaikat. Kita perlu tahu apa yang menyebabkan an-nasr pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Apa sebabnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasul dan para sahabat di saat jumlahnya sedikit, di saat musuh banyak, musuh yakin menang dengan peralatan persenjataan jumlah, dan lebih dari itu disemangati oleh iblis langsung. Iblis raja syaitan turun langsung dalam bentuk manusia, menyerupai manusia, seolah-olah mirip. Saat itu ada yang bernama Surah bin Malik. Iblis langsung memimpin, menyemangati pasukan kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Di saat-saat sebetulnya kaum musyrikin pasukan saat itu sebelum perang pun mereka sudah diang, sudah menderita. Mereka yang diterima kelaparan, ditimpa kelaparan mereka, ditimpa kehausan mereka, sampai diceritakan bahwa sebagian dari mereka sudah memakan tulang belulang dari binatang. Tapi karena provokasi iblis ini terus maju untuk melawan kaum muslimin, melawan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita akan ambil faedah yang pertama, hikmah yang agung, yaitu yang pertama adalah pengorbanan para sahabat. Pengorbanan yang cukup luar biasa. Harta kah? Tidak sekedar harta pengorbanan, yang itu nyawa mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya. Sahabat rela mengorbankan nyawanya untuk Islam. Harta kecil, harta bagus, nyawa mereka korbankan. Bahkan mereka harus diuji lagi. Sudah mereka mengorbankan nyawa, mereka diuji lagi ketika medan, di dalam medan pertempuran. Apa? Mereka harus berhadapan dengan keluarga-keluarga mereka, dengan keluarga-keluarga mereka. Contohnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala harus berhadapan dengan anaknya, putranya yang kurang berkemal. Luar biasa cukup menyayat di saat ayah dan bapak harus beradu pajar untuk mempertahankan keimanan. Harta dan keluarga mereka tinggalkan demi perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sampai kurang lebihnya 14 orang dari para sahabat meninggal saat itu di perang Badar. 14 orang, sementara dari kaum muslimin lebih dari 800. Abdurrahman sudah hadapan, Abu Bakar sudah hadapan, Abdurrahman ada yang berhadapan antara paman dan ponakan. Luar biasa, hadapan pada keluarga, family dekat, bukan family jauh, family dekat. Ini bisa kita contoh. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyuhum bi ruhin min wa yadkhulun jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi hum al-muflihun. Ini tergambar bagaimana iman para sahabat di ayat ini. Wahai tidaklah engkau menemukan sebuah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, yang mereka berkasih sayang kepada orang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan putra-putra mereka, dari kalangan saudara-saudara mereka, dari kalangan keluarga mereka, yang ulaika, dan mereka-mereka ini telah Allah tulis di hati mereka keimanan. Gambaran keimanan para sahabat, nanti kesudah keimanan menancap kepada kalbu mereka, pada hati mereka, dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya untuk berperang. Luar biasa para sahabat, walaupun itu dari kalangan bapak mereka, dari putra mereka, dari saudara-saudara mereka, tapi kalau bicaranya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kedepankan. Walaupun banyak harta benda yang mereka korbankan, ini perlu kita teladani, wahai kaum muslimin. Ini perlu kita teladani. Bagaimana semangat para sahabat dalam berkorban untuk agama ini? Kadang kita untuk dihimbau untuk bersedekah saja sulit. Padahal enggak membuat kita kelaparan. Tidak membuat istri anak kita terlantar. Itu saja sulit untuk bersedekah. Apalagi di kesempatan ini, di bulan Ramadan, di saat-saat nilai dari pahala sedekah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, selagi ikhlas, itu pun masih sulit bagi kita. Bagaimana nanti di bulan Ramadan baru dihimbau untuk bersedekah, tidak diminta untuk mengorbankan nyawa, tidak diminta untuk bertempur dengan keluarga, hanya untuk sedekah beramal untuk dakwah ini, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jangan warna sama sih, enggak, 20 ribu saja. Buat beli bakso misalnya. Warna 50 aja kan, 20 ribu aja. Buat beli mie ayam. Buat beli gorengan, mau beli es. Buat nabung, buat beli motor. Nabung, buat beli mobil. Nabung, buat nikah lagi. Lagi yang mau nikah. Sudah nikah enggak apa-apa, selagi belum lengkap 4. Enggak. Selagi mampu. Kita ini urusannya dunia, barometernya selalu dunia, dunia. Masalah luar biasa, nggak main. Dimulai. Jangan bicara harta. Pernah suatu ketika bagaimana? Contoh dari para sahabat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau para sahabat untuk bersedekah, Umar radhiyallahu taala anhu, salah satu dari sahabat terbaik, beliau merasa pada hari itu akan bisa mengalahkan sahabat terbaiknya, yaitu Abu Bakar dalam bersedekah. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Lalu beliau kumpulkan hartanya, setengahnya untuk keluarga, setengahnya dibawa langsung menuju Rasul, diinfakkan semuanya untuk perjuangan Islam ini. Merasa menang. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala an, apa yang dibawa oleh beliau seluruh hartanya, semuanya, sampai Abu Bakar, sampai Umar pun akhirnya berseloroh hatinya bicara, memang tidak pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Para sahabat bersaing untuk kebaikan, bukan bersaing dalam urusan dunia, bukan bersaing urusan kendaraan tambah, urusan rumah, urusan harta, urusan. Para sahabat selalu bersedia masalah amalan soleh terus. Amalan soleh apa yang belum dikerjakan? Sudah dikerjakan, ditingkatkan. Setelah ditingkatkan, istiqomah, dijaga. Di saat seperti ini pun, di saat-saat luar biasa, sahabat mulia seperti itu, hari-hari terus banyak pihak yang mencela para sahabat, merendahkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Para sahabat Nabi merendahkan martabatnya. Subhanallah, jenis makhluk seperti apa? Pada mengaku kaum muslimin. Seolah-olah sahabatnya di bawah derajatnya. Seolah para sahabat adalah orang-orang gunung yang tidak mengerti. Kita lihat sebagian pihak mudah sekali mencela para sahabat, merendahkan, bahkan ada yang mengkafirkan, bahkan ada yang menuduhnya munafik. Luar biasa bisa mengorbankan para sahabat. Ini yang tergambar di kita, yang sampai kepada kita, bagaimana kehidupan para sahabat, bagaimana yang belum sampai kepada kita, bagaimana tiap harinya. Di saat seperti ini kita harus punya loyalitas, kecintaan kepada para sahabat, dan berusaha membela martabat harkat mereka. Bisa dicela, tapi tentunya dengan jalan-jalan syar'i. Bisa ada yang membela, ada mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, bakar. Kita punya pemerintah. Kita ada pemerintah di sini. tapi juga tidak tinggal diam. Tidak usah berdebat bagaimana ini di kalangan. Dia mencaci, nanti merendahkan para sahabat. Tumbuh rasa kecinta kita pada para sahabat. Tapi jangan cara-cara yang anarkis. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan cara-cara syar'i. Kita punya pemerintah yang sah di negeri ini. Ada aparat keamanan, ada aparat kepolisian yang bisa kita berkoordinasi dengan beliau-beliau agar suasana kehidupan beragama kita baik. Karena kalau kita ini kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas, ya mayoritas mencintai para sahabat. Tolong jangan dicaci, dimaki para sahabat. Kami tidak rela. Dan itu salah satu prinsip Ahlus Sunnah, mencintai para sahabat. Dan agama ini sampai kepada kita, jalur pertamanya adalah sahabat. Akhirnya kita sampai selamat dari kekafiran. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan rangkaian hadis, rangkaian rijal hadis. Ujung-ujungnya sanadnya adalah sahabat. Dari Abu Hurairah, dari Umar, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat ujung-ujungnya itu ternukil ilmunya Rasul sampai kepada kita. Ini dicaci di mana? Generasi terbaik yang memuji. Itu faedah pertama, hikmah yang bisa kita petik dari perang Badar. Kemudian berikutnya adalah anna du'a min a'dami asbab an-nasr 'ala al-a'da, yaitu doa adalah salah satu sebab yang terbesar dari Allah turunkan pertolongan. Kita membaca, mendengar ketika perang, sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada menangkan pasukannya. Saking sungguh-sungguhnya Rasul berdoa sampai ridha beliau, selendang beliau jatuh dan beliau ambil lagi. Anak Abu Bakar sama Abu Bakar bilang, sahabat ya Rasul, engkau telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa, kita banyak doa agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya syarat doa terkabulnya ada syaratnya. Kita tidak akan membahas tentang sulut terkait dengan syarat-syarat diterimanya doa. Tapi kita dari sebuah bahwa doa adalah salah satu sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu introspeksi bagi kita yang malas berdoa. Ada saat ini bulan Ramadan, di saat sepertiga malam terakhir Allah berikan waktu mustajab untuk doa, berdoa. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang adalah salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain, ya pada bulan Ramadan ada lima. Salah satunya adalah doa yang dikabulkan di saat sepertiga malam terakhir. Seperti kemarin, kita bulan Ramadan malam siangnya banyak itu. Pada subuh sholat baca satu ayat tidur, bangun berangkat tidur. Sholat tidur tidur, bangun asar ngabur duit, buang-buang waktu, jalan-jalan sana sini ke pantai, ke hutan. Mana buang-buang waktu, habis waktunya. Setelah itu iftar, makan yang macam-macam, minum yang macam-macam, kekenyangan. Salat tarawih malas ngantuk, selesai salat tarawih tidur lagi. Kapan kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesempatan kita berdoa. Mana yang sebuah saat, sebuah waktu di seperti di malam hari dibangkitkan. Menghadap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau dengar pelayan. Insyaallah tidak langsung kalian dari ingatan oleh kaum muslim. Bukankah di bulan Ramadan, masya Allah, berdoa ada cara-cara ngobrol, futsal dan macam-macamnya mumpung kesempatan di bulan Ramadan paginya nggak bisa futsal, nggak bisa main bola, nggak bisa bulu tangkis, malamnya olahraga habis untuk tidak bermanfaat. Apalagi pada kaum muslimin diingatkan habis waktunya nonton TV, jangan lihat sinetron, lihat novel, lihat ambil, lihat macam-macam. Tak sadar habis pahala. Ia wanita tidak pantas seperti dirinya. Sekarang macam di TV kemungkaran untuk dirinya, bahkan pandang rido dengan kemungkaran itu. Jangan kau muslimin kesempatan beramal memanfaatkan waktu-waktu dengan banyak berdoa, banyak berpikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Sekarang alhamdulillah wasail MI-nya mudah, alat-alat untuk mendapatkan ilmu mudah. Sekarang kita lihat. Ikan saja di Salafin yang punya akhir sudah ada RIT, sudah ada Radio Roshid. Hampir 24 jam bisa mendengar, termasuk para ibu-ibu. Nasihat khusus ini untuk para ummahat, untuk para akhwat. Di saat bulan Ramadan, na'am, antuna mempunyai pahala selagi ikhlas menyiapkan hidangan untuk yang berbuka, baiklah untuk suami tercinta dan anak-anak tersayang. Tapi jangan habiskan waktunya di dapur ngomong. Dari dulu sampai maghrib nyiapkan makanan, bahkan mungkin paginya belanja. Terus kapan antara sekalian bisa membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan bisa mendengarkan ta'lim? Paginya belanja, siangnya istirahat, setelah itu masak sampai dengan duhur, sampai dengan maghrib, iftar, kemudian malamnya capek. Kapan terus kita beribadah? Atur koordinasi para abah, para bapak-bapak ini. Kasihan kaum hawa. Berikan kesempatan mereka untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal waktunya, siang hari sebelum tidur mau mendengarkan pengajian di RI ini. Jadwal, catat. Jangan pengen tidur. Dalam RI siap, ya 15 menit kan hilang. Jangan berlisian, sungguh-sungguh. Ambil catatan dan pulpen, catat. Bersyukur wahai kaum muslimin termusallimin di saat-saat sekarang di mana wasail dunia mudah kita dapatkan. Coba kita bertanya-tanya pada teman-teman kita yang sudah ngaji 15 dan 20 tahun yang lalu, mungkin perkiraan bagaimana mereka pengen dengarkan kajian Ustaz Muhammad. Wah, luar biasa, kaset disetel kadang dicas dulu baterainya. Aduh, sama Muhammad bisa ngajar kemana-kemana, sampai lintas kota, lintas provinsi bahkan untuk mendapatkan dosen-dosen usaha-usaha kita. Nah, kita tinggal setel cerit dan mudah. Ini syukuri sebelum Allah cabut, sebelum Allah cabut, dikurangi saja kita tidak ingin kepada manusia. Oleh karenanya, sekali lagi saya tekankan kepada para umat, para ibu-ibu sekalian, ya, gunakan kesempatan walaupun sibuk di dapur, tetap jangan ketinggalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuklah tambah urus anak. Nah, sempatkan bisa insyaallah dengan kesungguhan. Tidak harus meneteskan darah Anda ini ambil sekarang untuk melakukan, tidak, pasti tinggal ambil pulpen, ambil catatan, dengarkan dengan serius. Bisa jadi catatan Anda itu bisa bermanfaat untuk suami Anda. Paling tidak minimalnya menyemangati. Wah, masya Allah, istri saya luar biasa semangat mendengarkan pengajian, semangat membaca Al-Quran, termotivasi sang suami, termotivasi sang anak. Masya Allah, Umi sela-sela kesibukannya membaca mushaf bisa, mendengarkan pengajian bisa, sambil menyapu mendengarkan pengajian. Masya Allah, tertemu motivasi. Gak usah ditegur, kamu dengar-dengar ini. Kita seorang laki-laki selalu paham berakal melihat seorang istri yang semangat, termotivasi. Selalu seperti itu ya, termotivasi. Dan juga anak-anak ini generasi kita, ya, yang akan menggantikan kita, yang memegang tongkat estafet dakwah ini, ketika mereka melihat sang Umi menjadi teladan di rumahnya, luar biasa termotivasi. Suami yang hidup dengan suasana ilmu di rumahnya, terkondisi juga anaknya, luar biasa menjadi salah satu sebab an-nasr kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu berapa? Baik, kita cukuplah. Ya, insya Allah, semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan dan kondisi yang lebih baik, insya Allah. Ya, sebagai kesimpulan dari majelis kita kali ini adalah satu, jangan segan kita berkorban untuk agama ini, untuk Allah dan Rasulnya. Kedua, banyak-banyak kita berdoa sebagai sebab turunnya pertolongan Allah kepada kita. Bacalah sirah nabawiyah ini sehingga kita bisa mengajak siapakah kita, dan kita berusaha meniru bagaimana peri kehidupan salaf, terkhusus para sahabat. Jangan kemudian kita sombong hadapan para kibar. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan. Kalau ternyata bermanfaat bagi yang mendengarkan, alhamdulillah. Dan anak pribadi mengucapkan minta maaf barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan, ya, mohon dimaafkan. Dan jazakallahu khair kepada para panitia yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah berikan keikhlasan pada mereka dan menambah timbangan amal mereka di akhirat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.